Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas beragam-ragam nikmat dan karunia-Nya yang telah dibagikan dan dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita tidak akan bisa menghitung, membilang dan mengkalkulasikan semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Tentunya bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nikmat yang paling berharga dan mahal dari nikmat sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita membuka pintu-pintu kebaikan dan ketaatan pada diri kita sebagai bekal kita untuk menghadapi segala cobaan dan ujian hidup di dunia ini, sekaligus menjadi bekal dalam perjalanan menuju pertemuan kita dengan pemilik tunggal kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita idam-idamkan di kehidupan dunia ini, dari kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, keamanan, itu semua tidak bisa diperoleh kecuali melalui pintu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebahagiaan yang kita akan ingin kejar dan dapatkan di kehidupan yang abadi, itu pun tidak akan bisa didapatkan kecuali melalui pintu-pintu kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa melangkah menuju sebuah ketaatan sekecil apapun, membuka pintu kebaikan di dalam hidup kita sekecil apapun, kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena usaha penjegalan dalam ketaatan, dirampoknya manusia di dalam menjalankan kebajikan, sungguh amat sangat ketat dan berat. Sehingga setiap ketaatan ada perjuangan, setiap ketaatan ada pengorbanan, dan setiap ketaatan itu ada kemenangan dan ada kegagalan. Seseorang apabila tidak memperoleh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam ketaatannya, dia tidak pernah akan menang dan tidak pernah akan berhasil. Maka yang paling berharga di kehidupan kita ini adalah bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendekatkan diri dengannya, berbuat baik dan berbuat segala ragam kebajikan. Dan tentu kita harus ketahui, bantuan dan pertolongan Allah itu tidak datang begitu saja. Dan tidak mungkin akan diundang bantuan dan pertolongan itu melalui kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun semata-mata pertolongan dan bantuan itu datang di saat kita mewujudkan kemurnian pada diri kita untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah, antara yang bengkok dengan yang lurus, tidak akan mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemurnian kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla itulah yang akan mengundang datangnya bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat sebuah perjuangan yang suci dilakoni oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla hidup mereka dan dipimpin oleh imamnya para nabi dan rasul terbaik manusia di muka bumi ini yang memimpin perjuangan dan jihad tersebut. Orang-orang suci. Bertepatan dengan perang Hunain, perang pertama kali dilakukan setelah pembukaan kota Mekah, manusia berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah engkau, memujilah engkau dan banyak beristighfar di saat kemenangan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kota Mekah sebagai darul Islam, negeri Islam. Terjadilah peristiwa perang Hunain. Belum pernah perjuangan sebelumnya pasukan muslimin lebih besar dari pasukan orang-orang kafir. Sebelumnya mereka selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kondisi segala-galanya serba minim, kekurangan dari finansial, kekurangan dari persenjataan, kekurangan dari personil, semuanya kurang, tetapi selalu dalam kondisi menang. Beda halnya dengan perang Hunain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mengerti bahwa ternyata pertolongan Allah itu harus dipanggil, diundang dengan sebuah kemurnian di dalam mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Terjadilah perang Hunain. Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah bercerita akan kegagalan di babak pertama. Apa yang menyebabkan kegagalan? Karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian, bukan keseluruhan, sebagian orang yang ikut di dalam peperangan tersebut. Apa kesalahannya ma'asyiral muslimin? Mungkin dalam pandangan kita kecil, tetapi berpengaruh dalam perjuangan yang sangat besar dan suci, dipimpin oleh terbaik manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan dan kekeliruan itu in a'jabathum katratuh. Kata Allah Azza wa Jalla, di saat muncul dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam perasaan wah, perasaan ujub, bangga, tidak akan dikalahkan. ternyata kata Allah Azza wa Jalla, banyaknya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Agar Allah mengingatkan semuanya itu dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ternyata pertolongan itu tidak akan turun dan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla di saat ada sesuatu kekeliruan dan kesalahan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mengundang selalu di dalam hidup kita bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, murnikan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang akan memudahkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla akan turun. Maka oleh karena itu, kita berharap dengan terus dikumandangkannya kajian, kemudian kita ramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla, lalu kita mencoba berbenah melalui majlis ilmu dan bimbingan-bimbingan ilmu, kita berharap walaupun kita tidak bisa mewarnai negeri kita ini secara menyeluruh, tetapi kita bisa mewarnai diri kita sendiri untuk selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga barakallahu fikum, segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh Yayasan Batu Hijau untuk terus menghidupkan rumahnya Allah Azza wa Jalla sebagai upaya untuk terus mengundang bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla turun. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita semuanya menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang termulia di muka bumi dan tercipta oleh Allah Azza wa Jalla dengan susunan organ berbeda dengan makhluk yang lain. Allah Azza wa Jalla jadikan semua organ-organ tubuh manusia itu punya nilai baik dan punya nilai buruk. Sebagai jurang pembeda antara organ-organ tubuh makhluk yang lain, organ-organ tubuh manusia sampai-sampai persendiannya, kata Rasul alaihissalatu wassalam, yang terdiri dari 360 persendian lebih, itu semuanya setiap hari akan bisa menabung ketaatan dan nilai-nilai kebajikan dari di sisi Allah Azza wa Jalla. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian pada diri manusia itu, setiap hari dia bisa untuk kemudian mengumpulkan nilai dan pahala sadaqah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka semua organ kita yang kita miliki ini akan bisa menabung kebaikan dan juga bisa menabung kejelekan. Maka dari semua organ tubuh kita ini, ada satu dari organ yang sangat-sangat vital kedudukannya di hadapan organ-organ yang lain, bahkan menjadi penentu kebaikan dan keburukan organ yang lain. Saya yakin bapak-bapak kami, ikhwani, saudaraku, mengerti jawabannya. Apa? Jantung, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qalbu. Jantung adalah sebagai alat yang paling vital di kehidupan manusia, karena akan menjadi penentu kebaikan dan keburukan semua organ tubuh manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Saya berangkat sebelum saya membahas sesuatu yang sangat penting kaitannya dengan akidah kita, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-qalbu, jantung, kalau bahasa yang sering kita dengar, hati, jantung pada diri manusia bagaikan benteng, kata beliau barakallahu fikum. yang terus menjadi sasaran lawan dan musuh untuk dirusak. Karena kalau ini jebol, kemudian diobrak-abri oleh lawan dan musuh, semua organ-organ tubuh akan siap untuk menjadi budaknya kerusakan dan kejahatan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagai sasaran pengerusakan, maka kita an-nafas, diri kita ini, bagaikan penjaga dan pemelihara dari serangan lawan dan musuh tersebut. Kita, kata beliau, tidak akan mampu memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap benteng kecuali di saat kita mengetahui pintu-pintu benteng tersebut. Kita tidak akan bisa memberikan pengawasan. Kita tidak akan bisa memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap benteng ini kecuali kita harus mengerti pintu-pintu benteng tersebut. Lalu mana pintu-pintunya? Mana barakallahu fikum? Kata beliau al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa pintu-pintu benteng itulah sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Pintu-pintu benteng itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Allahu Akbar. Mari kita coba. Ingin mengenali lebih dekat lagi. Kita ingin melindungi benteng kita. Kita ingin menjaga dan memeliharanya. Ternyata yang menjadi pintunya adalah sifat-sifat yang ada pada diri kita sendiri. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, termasuk dari sifat-sifat yang dari sanalah musuh akan mengobrak-abrik dan merusak benteng, darinya akan masuk al-kibru, sifat keangkuhan dan kesombongan pada diri seseorang. Jangan kita menganggap bahwa orang sombong itu yang suka nenteng di jalan, nantang, buka dada, undah. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan definisi tentang sombong dalam pandangan wahyu dan syariat. Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, menolak kebenaran, mengentengkan dan meremehkan orang lain, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah dalam pandangan wahyu dan definisi syariat yang dikatakan sombong. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang taat bersembah sujud di masjid, jidatnya sampai hitam karena terlalu banyak sujud, akan dipandang oleh agama orang sombong. Kapan? Di saat dia menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang ada dalam dirinya sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka termasuk dari kesombongan adalah batarul haqqi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kepadanya bimbingan, arahan, dalil-dalil, dia berusaha mengelak, berbagai macam alasan, uzur didatangkan di dalam hidup, tujuannya menolak. Karena mungkin kebenaran itu menjewer dia, mungkin kebenaran itu mementung dia, mungkin kebenaran itu memalu dia, sehingga berusaha mengelak ke sana kemari. Ini yang kita akan sebutkan salah satu sifat dari kaum munafikin di masa yang silam, berupaya lari dari kebenaran dan mengangkat hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya dan kemauan dirinya sendiri. Sebelum kita ke arah demikian, kita kembali kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa termasuk dari gambaran kesombongan di dalam hidup menolak kebenaran, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Ini tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Dan kita harus membuangnya jauh-jauh barakallahu fikum. Karena kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak akan mungkin menjadi orang yang berbahagia kalau kita menolak kebenaran barakallahu fikum. Para pendahulu kita yang soleh, mulai dari generasi pertama, para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'u tabi'in, yajuru ma'al haqqi haitsu dara. Mereka terus berjalan, mereka terus hidup, mereka terus barakallahu fikum beredar bersama kebenaran. Kemana saja kebenaran itu berjalan, di sana mereka berbondong-bondong untuk berjalan. Wajar kalau bantuan dan pertolongan Allah itu datang. Wajar kalau jawaban makar orang-orang kafir mereka bisa jawab dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wajar, karena itu mereka mendapatkan kemuliaan hidup, punya kewibawaan hidup, menjadi orang yang menjaya karena mereka selalu memperhatikan kebenaran dan menjaga diri-diri mereka dengan kebenaran barakallahu fikum. Maka termasuk dari sebuah keangkuhan, termasuk dari sebuah kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan mengentengkan orang lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu sifat yang ada pada diri manusia, kerap kali muncul dalam kondisi dia punya kepentingan, dia permainkan kebenaran, dia tidak mau menoleh kepada kebenaran, dia berupaya lari loncat sana sini dari kejaran kebenaran karena dia punya kepentingan di dalam hidup. Dia hancurkan ilmu kebenaran yang dia sudah ketahui. Dia mencoba kemudian untuk merusak kebenaran yang dia sudah ilmui untuk mengejar kepentingannya barakallahu fikum. Sungguh ini adalah malapetaka. Karena ini termasuk dari pintu yang setan akan selalu masuk kepada diri kita sendiri. Sehingga kan jangan heran ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran, kita menganggap, oh, sok suci. Keluar kata-kata seperti itu. Orangnya kok sok suci. Orangnya mau memiliki surga seorang diri. Mau ini, mau itu. Semuanya label-label diberikan kepadanya. Padahal asalnya dia tidak mau kebenaran. Asalnya bahwa dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga dia lari dari kebenaran. Ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran, dia berusaha untuk memutar dan membalik perkataan yang hak itu dengan dituding dan dituduh atau dicela orangnya seolah-olah dia paling suci dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini tidak boleh muncul dari seorang muslim dan mukmin. Kalau sekiranya kebenaran yang dia ucapkan dari siapapun kebenaran itu datang, maka wajib kita untuk menerimanya. Walaupun kebenaran itu datang dari lisan musuh yang paling kita benci dan tidak sukai, maka wajib kita tunduk kepada kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita punya jiwa kesombongan, kita akan menolak kebenaran atau meremehkan dan mengentengkan orang lain. Sekali lagi, kalaupun muncul, kita harus berupaya untuk melawannya. Berupaya untuk menutup pintunya. Jangan sampai alat untuk kemudian menghancurkan qalb kita. Karena kalau sombong, jangan kemudian kita menggambarkan sombong tidak akan melahirkan akhlak atau sifat-sifat yang lain, akan muncul ujub. Seseorang yang sombong akan selalu terbawa, orang lain direndahkan dan dihinakan, maka dia akan wah, menganggap dia yang paling baik, menganggap dia yang paling tulus, menganggap dia yang paling lurus, menganggap dia terus semuanya dia, karena meremehkan dan mengentengkan orang lain. Yang ketiga, tidak hanya berhenti sampai di sini, karena ini adalah poros dan perputaran sifat kesombongan. Dia tidak akan membiarkan ada orang yang selevel dengan dia, maka dia berusaha untuk menjatuhkannya. Dia berusaha untuk menghancurkannya, walaupun dia akan memakan daging saudaranya melalui barakallahu fikum ghibah, atau mencela saudaranya, menghabisi kehormatan saudaranya. Dia tidak pernah akan peduli. Kenapa? Karena dia ingin menyaingi dia, menurut dia, padahal saudaranya tidak. Apalagi kalau saudaranya itu melebihi levelnya dia, tidak akan pernah menerima dan tidak pernah akan rima. Dia akan mencari kelemahannya, dia akan mencari kesalahannya, dia akan mencari kekurangannya untuk dimovekan, disebarkan. Dia menyangka dengan cara kotor ini perjuangannya akan bisa menang. Sama sekali kebenaran dan kemuliaan itu serta kewibawaan tidak pernah dicapai melalui membual, apalagi berdusta dan mencela serta mencerca. Tidak akan pernah. Karena es kemuliaan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengenali diri kita sendiri. Kita ketingin ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada teman yang akan menemani kita. Tidak ada lagi orang yang akan menasihati, mengirimkan kita nasihat. Kita sebagaimana lahir seorang diri, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla seorang diri. Berarti kitalah yang akan menanggung semua beban pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Berarti setiap kita harus selalu melakukan pembenahan buat diri sebelum kita melakukan kepada orang lain. Kita berharap dengan usaha besar ini kita lulus di dalam pencabutan ajal sebagai pintu pertama kali untuk pindah hidup dari dunia ke alam barzah. Barakallahu fikum. Yang kedua, lulus di saat kemudian disodorkan pertanyaan-pertanyaan oleh mungkar dan nakir sebagai pintu kelulusan menuju kehidupan akhir. Belum pernah kita tergambar hal semuanya ini. Masih sebatas kehidupan dunia, kita ukur, kita kumpulkan, kita kejar, sementara di sana ada sesungguhnya. Tentu kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia ini, maka kita lebih tidak boleh lagi untuk melupakan kehidupan di alam barzakh dan juga alam akhir. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka termasuk dari salah satu akhlak yang terdapat pada orang-orang munafik, yaitu menolak untuk kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada apa yang dimaukan dia. Satu. Kembali kepada apa yang itu merupakan tuntutan hawa nafsunya. Dua. Yang jelas bagaimana dia lari dari apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada aturan rumah tangga sebuah organisasi misalkan, dia pegang erat-erat, dia jaga aturan ini. Sementara aturan Allah Azza wa Jalla dia masih lari, berkilah kesana kemari, tidak mau mendengar, berat rasanya untuk membawa dan memikulnya. Padahal saya kira tidak ada dari aturan-aturan Allah Azza wa Jalla yang menuntut dunia kita dan kedudukan kita untuk kita tanggalkan. Tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu dibayar. Dan tidak ada aturan pembayaran sama sekali. Semuanya adalah ketundukan dan kepatuhan kita yang akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla dengan bayaran yang sangat mahal. Kalau kita benar-benar tunduk dan patuh terhadapnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan salah satu dari sifat munafikin di dalam firman-Nya, wa idza qila lahum, dalam surat An-Nisa, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila dikatakan kepada mereka, ayo kalian kemari, kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anda akan menyaksikan dan melihat orang-orang munafik berupaya untuk menjegal engkau dengan sekuat-kuatnya, wahai Rasul Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mari kita mencari tahu tentang diri kita. Adakah sifat-sifat ini pada diri kita atau alhamdulillah kita bersih padanya? Yaitu bahwa termasuk dari sifat an-nifaq, kemunafikan, adalah tidak mau kembali untuk kemudian berpegang dihukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini salah satu sifat kemunafikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang semoga kita tentunya lepas dari sifat ini, barakallahu fikum. Dan kita punya ketundukan, apalagi semuanya kita mengharapkan di negeri kita ini dan negeri kaum muslimin mungkin untuk diterapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika datang hukum Allah mengatakan ini haram, mulai kita mengelak kesana kemari, lari kesana kemari, kemudian loncat kesana kemari. Tentu ini bukan sifat orang-orang yang jujur, bukan sifat al-mu'minin, tetapi ini adalah sifat al-munafikun, orang-orang munafik. Tidak boleh ada, barakallahu fikum. Kenapa? Salah satu di antaranya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan akibat dari jiwa nifak ini, apabila menimpa mereka musibah karena ulah tangan mereka, mereka tidak mau menyalahkan diri mereka sendiri. Enggak mau. Tetapi dia menyalahkan orang lain. Lalu setelah itu menganggap dirinya itu adalah para tukang perbaiki. Padahal mereka adalah para perusak. Ketika ditimpa, barakallahu fikum, orang-orang yang punya jiwa kemunafikan itu, bila ditimpa musibah di kehidupannya, dia terselalu mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Yuk, ini yang salah. Itu yang salah. Tidak mau dia melakukan koreksian ke dalam. Setelah itu, dia mengangkat diri-diri mereka ini seolah-olah mereka yang memperbaiki dan orang lain yang merusak. Padahal apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang punya jiwa munafik itu, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? sesungguhnya kami ini adalah orang yang melakukan perbaikan. Coba, Allah yang bercerita. Di saat musibah itu turun, dia tidak mau menyalahkan diri mereka sendiri. Ini akibat kejelekan, kerusakan, dosa yang kita lakukan. Tetapi dia mencari kambing hitam. Padahal kalau mau ngecek, coba. Ya. Diurut, akan dia jumpai dan ketemukan banyak hal pelanggaran pada dirinya. Atau mungkin barakallahu fikum pada kelompoknya atau yayasannya. Banyak hal pelanggaran yang kita temukan dan kita jumpai. Tapi itulah jiwa tadi. Sudah tidak mau diperbaiki oleh kebenaran, dipertahankan aturan rumah tangganya. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sifat kemunafikan. Setelah itu, bila ditimpa sebuah musibah karena ulah tangan mereka, mereka ingin cuci tangan. Bukan kami yang salah. Setelah itu menampilkan diri menjadi orang yang tukang perbaiki. Kami yang memperbaiki. Allahu Akbar. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu sesungguhnya melakukan kesalahan. Pengerusakan di muka bumi. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, li'anna man asallaha fil ardi au amara bima'siyatillah faqad afsada fil ardi. Kata Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Hai. Setiap orang yang bermaksiat di muka bumi, sekecil apapun, atau dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, nyuruh orang untuk melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Kata Abul Aliyah rahimahullah, bahwa orang ini telah melakukan pengerusakan di muka bumi. Kemudian beliau melangsungkan sebuah faedah yang sangat besar dari ulama kita. Beliau mengatakan, li'anna solahal ardi. Karena kebagusan negeri kita ini, wassamai, dan kebagusan langit, innama huwa bita'atillahi wa rasulih. Itu semuanya dicapai dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan yang sangat agung dan besar, barakallahu. Sehingga kita tahu berarti negeri kita yang kaya raya dengan hasil segala-galanya ada di perutnya. Barakallahu fikum. Lengkap dan dilengkapi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kok masih ada ini, masih ada itu. Ya, kekurangan, kemiskinan terjadi. Ya, gejolak, gesekan karena perekonomian dan yang sejenisnya. Yang belum ada itu adalah keberkahan padanya. Allah Azza wa Jalla sudah siapkan. Apalagi mungkin hujan. Bagaimana Allah menggiring kepada daerah dan tempat-tempat tertentu. Terkadang kita menjumpai. Kok di sini tidak hujan misalkan. Tapi di gunung sana hujan. Ada apa sih di sana? Ini buminya Allah. Itu buminya Allah Azza wa Jalla. Di sana tidak ada penghuninya. Kecuali binatang-binatang yang melata. Yang butuh minum dan butuh ini. Sementara kita yang butuh cocok tanam dan yang semisalnya tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberkahan langit itu ditahan, digiring barakallahu fikum ke tempat-tempat. Itu semuanya disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri sesungguhnya. Maka kebaikan bumi dan langit, semuanya itu akan diperoleh bita'atillahi wa rasulih. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka oleh karena itu, dari majlis ini, saya mengajak segenap saudaraku, kaum muslimin, se-Islam, se-iman, sekaligus seperjuangan untuk kemudian membela agama Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin keberkahan, pertolongan Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman, tidak akan terundang dan turun dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya? Pertama kali kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, membuka pintu taubat setiap saat dan setiap hari. Dan yang kedua, kita tutup kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Mungkin di sana ada tidak sempat kita bertobat di saat itu. Kita tutup dengan berbuat baik. Berharap dari kebaikan dan dari upaya beristighfar bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kita perbuat. Berharap setelah itu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, selalu menyertai kita. Berarti kita kuat dengan pertolongan dari Allah. Kita menang karena pertolongan dari Allah. Kita bahagia, tenteram, semuanya karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita jaga dan ini yang harus kita pelihara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada bermanfaat, semoga bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang hadir di majlis ini. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillah.